Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan bersama sebuah risalah dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah. Pada kesempatan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan adab-adab berkunjung dan minta izin untuk berkunjung. Juga telah kita dengarkan faidah-faidah dari ayat yang disebutkan oleh al-muallif, demikian pula faidah-faidah dari hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, sampai pada faidah yang kelima. Jangan sampai kita membiasakan keluarga dan anak-anak kita dengan sifat dusta, seperti kita pesan kepada anak-anak, katakan nanti kalau ada yang mengetuk pintu dijawab bahwa Abi tidak ada, padahal sebenarnya Abi berada dalam rumah. Wal ajdar, yang sepantasnya, yang lebih baik engkau minta uzur, minta maaf, tidak bisa menerima tamu karena lagi sibuk, dan hal itu lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian faedah yang keenam, kata al-muallif, la yajuzu lizair ay yuhidda basarahu ila dakhli ad-dar hina al-isti'dhan. Tidak boleh bagi orang yang berkunjung untuk menatap dengan pandangannya ke dalam rumah yang dikunjungi, hinal istidzan, ketika sedang minta izin. Ketuk pintu, salam, kemudian menatap ke arah dalam rumah tersebut. Ya. Menengok-nengok bagian dalamnya. Kalau bahasa Jawanya nginjeng-nginjeng gitu ya. Tayib. Li'anna al-idhna ju'ila min ajli nazar. Dikarenakan izin, minta izin itu disyariatkan, dibuat, diberlakukan dalam rangka agar bisa melihat. Qala Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim, barang siapa yang menengok, melihat, menatap ke dalam rumah masyarakat tanpa seizin mereka, faqad halalahum ayyafqa'u 'ainahu, maka sungguh telah halal bagi masyarakat itu untuk mencongkel mata orang tersebut. Menunjukkan ancaman dari baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Maksudnya tidak boleh bagi kita untuk melihat, ya, menatap dengan pandangan yang tajam, menengok-nengok bagian dalam dari rumah seseorang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi riwayat Muslim, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atababa qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam jika mendatangi pintu seseorang, maka beliau tidak berada di hadapan pintu persis. Ya, ini pintu, nah, tidak di hadapannya persis. Walakinnahu min ruknihi al-aiman awil aisar. Akan tapi Rasul alaihi salatu wasalam berdiri di sebelah kanan ataukah sebelah kiri daun pintu tersebut. Ya. Jadi sebelah kanan ataukah sebelah kirinya, tidak di depannya persis. Wa yaqul, kemudian Rasul mengucapkan salam kepada pemilik rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga salawat tercurah atas kalian, semoga keselamatan tercurah atas kalian. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah melakukan hal yang demikian agar tidak langsung melihat ke dalam, ya, rumah yang hendak dikunjungi. Karena bisa jadi ketika dibukakan pintunya langsung terlihat bagian dalamnya. Tapi kalau di sebelah kiri atau ke sebelah kanan pintu, nah, akan terminimalisir untuk langsung bisa melihat ke arah dalam. Ya. Barakallahu fikum. Faedah yang ketujuh, la tadkhul baitan la yujadu fihi sahibu. Janganlah engkau masuk ke dalam sebuah rumah yang tidak didapati pemiliknya di situ. Tidak ada pemilik rumah, maka jangan sampai kita langsung masuk. Au ahadu auladi ar-rasyidin minadh-dhukur. Atau ketika juga tidak didapati adanya anak laki-laki pemilik rumah ar-rasyidin yang sudah nalar, sudah bisa berpikir, minadh-dhukur, dari anak laki-lakinya. Jadi kalau tidak ada, apa itu namanya, ayahnya, tidak ada anak laki-laki yang besar yang sudah bisa berpikir, maka jangan langsung masuk. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat yang ke-8, afwan 28. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Jika kalian tidak mendapati di dalam rumah tersebut seseorang, fala tadkhuluha, janganlah kalian memasukinya. Janganlah kalian memasukinya. Hatta yu'dhana lakum, sampai diizinkan. Sampai diizinkan. Kemudian al-muallif menyebutkan wala ibrata bi idznil mar'atil ajnabiyyah. Tidak teranggap izin atau pemberian izin dari seorang wanita yang bukan mahram kita. Ka ukhti zaujah, seperti saudari perempuan istri kita. Dengan bahasa lain, ya, ipar kita yang wanita. Nah, jadi yang laki-laki enggak ada, anak laki-laki yang besar enggak ada. Ya ada, cuman tadi iparnya yang wanita. Ini tidak teranggap pemberian izin darinya. Wa banatil am. Demikian pula anak dari paman kita. Ya. Wal khal wal khalah, ataukah anak dari paman, jalur ibu ataupun anak dari bibi kita. Tayyib. Ini saudara sepupu kita. Yang itu bukan mahramnya kita. Barakallahu fikum. Hal ini tidak lain tidak bukan untuk meminimalisir terkait dengan hal-hal yang haram. Karena mereka bukan mahram kita, ya, sehingga tidak boleh untuk kita masuk ke dalam rumah yang mereka berada di situ. Sehingga yang menjadi ibrah, yang menjadi pijakan dalam hal perizinan, yakni pemilik rumah tersebut dari ayahnya atau laki-laki yang ada di situ, atau juga anak laki-lakinya yang sudah besar, yang sudah bisa berpikir. Di sana ada sebuah hadis yang dinukil oleh al-muallif, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, iyyakum wadukhul ala nisa. Ya. Iyyakum wadukhul ala nisa. Hati-hati kalian untuk masuk ke dalam rumah yang di situ ada seorang wanita, wanita yang bukan mahram kita. Faqala rajulun minal ansar, maka bertanyalah seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, afara'aital hamu. Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda terkait dengan al-hamu? Al-hamu adalah akhuz zauj wa qaribuhu. Nah, saudara suami, tayyib, dan kerabatnya. Qal al-hamu al-maut. Ya, dalam bahasa kita ipar gitu ya. Bagaimana dengan ipar wahai Rasul? Rasul menjawab, ipar itu al-maut, yaitu sesuatu yang berbahaya. Ya, sesuatu yang berbahaya. Nah, karena bukan mahramnya kita. Tayyib. Bukan mahram untuk kita. Tayyib, kalau itu saudara kita berarti bukan mahram untuk istri kita. Ya. Sehingga ini juga dalam rangka untuk menjauhkan umat Rasul alaihi salatu wasalam dari perzinaan. Ya. Kemudian faedah berikutnya, kita masuk yang langsung ke 9. Idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika. Jika engkau masuk ke dalam rumahmu, masuk rumah kita sendiri, fasallim ala ahlika, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Wa'alimhum bisautika, beritahukan kepada mereka dengan suaramu. Qabla dukhulika, sebelum engkau masuk ke dalam rumah. Liqauli Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, anhuma, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Jika engkau masuk kepada keluargamu, masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada mereka tahiyatan sebagai bentuk penghormatan min 'indillah dari Allah Azza wa Jalla kepada keluarga yang di dalam, mubarakatan yang berbarokah, thayyibah yang baik, yang bagus. Ucapan salam, assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atas kalian. Doa. Nah, ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian wa kana Abdullah bin Mas'ud idza jaa min hajatin fantaha ilal bab tanahnaha. Kebiasaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila beliau pulang, datang dari bepergian, suatu kebutuhan, suatu hajat, kemudian sampai ke depan pintu, tanah naha, beliau berdehem. Ya, ini sebagai pemberitahuan bahwa beliau sudah berada di depan pintu. Wabazaqo, bazaqo ini kalau secara aslinya artinya ya meludah, namun artinya wallah alam maksudnya di sini. Yang jelas memberikan isyarat bahwa beliau sudah ada depan pintu, seperti itu. Karohatan ayah jamaminna ala amrin yakrohuhu. Beliau lakukan seperti itu agar tidak mendapati keluarganya dalam keadaan keluarganya sedang pada posisi yang tidak disukai oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga kesimpulan dari faedah ini, ya kita ucapkan salam sebagai penghormatan, doa, kemudian pemberitahuan kepada yang ada dalam rumah. Perbuatan Ibnu Mas'ud barusan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Faedah yang ke-10, awit awladaka mundu sigori ayyasta'danu inda dukhulihim ila duri ghairihim walau kanu min aqaribihim. Biasakanlah anak-anakmu sejak kecil agar mereka minta izin ketika hendak masuk ke rumah selain mereka, ini rumah kerabatnya, rumah pamannya, rumah bibinya, dan seterusnya. Walau kanu min aqaribi, meskipun rumah yang hendak dimasuki oleh anak-anak kita itu masih kerabat sendiri, ya, diajari untuk minta izin, mengucapkan salam, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, yahsunu an takuna ziyaratuka qasiratan. Yang baik, yang bagus, ketika engkau berkunjung itu qasirah, tidak berlama-lama. Yaitu sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlama-lama. Farubbama kana sahibul manzil ala maw'id. Karena bisa jadi pemilik rumah sudah ada rencana, sudah punya janji dengan pihak lain, au kana masyghulan, ataukah pemilik rumah sibuk, punya tanggungan pekerjaan, dan seterusnya. Sehingga jangan berlama-lama. Sesudah selesai hajat kita, pamitan. Ya. Qala Allah Ta'ala yukhatibul mu'minin, Allah Azza wa Jalla berfirman yang arahannya kepada kaum mukminin, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 53, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. Artinya, فَإِذَا طَعِمْتُمْ, jika kalian selesai makan, jika kalian selesai makan, ini diundang oleh Rasul, diundang makan oleh Nabi, kemudian para sahabat sudah selesai dari menyantap makanan, fantasyiru, maka bergegaslah untuk pulang, izin, pamitan. Ya, selesai makan, pulang. Tayyib. Fantasyiru, bergegaslah untuk pamitan, pulang. Wala musta'nisina li hadith, janganlah kalian asyik berbincang-bincang sampai panjang waktunya. Kebiasaan sebagian masyarakat yang gitu, selesai makan, bincang-bincang, tidak terasa sudah setengah jam, satu jam. Ya, padahal pemilik rumah sudah berharap agar tamunya segera pulang sehingga bisa segera diberesi, bisa istirahat dan seterusnya. Ya. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. Ketika selesai makan, segeralah untuk pamitan, pulang, dan jangan asyik berbincang-bincang. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, sesungguhnya hal yang demikian itu mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, dan Rasul bisa jadi tidak sampai hati untuk menyuruh kalian pulang. Wallahu la yastahyi minal haqqi, dan Allah Azza wa Jalla tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Ini adab yang sepantasnya untuk kita amalkan, praktekkan dalam keseharian kita. Karena ketika sudah asyik berbicara, apalagi pembicaraannya sedang hangat, ya sedang asyik, tidak terasa. Naam. Jam terus berjalan, waktu terus lewat. Naam, sampai memberatkan pemilik rumah. Faedah yang berikutnya, yang ke-12. Al-zair al-a'ma ayyasta'dhina ka ghairihi. Orang yang berkunjung, meskipun dia buta, tidak bisa melihat, buta, ayas ta'zina kagoirihi, hendaknya dia tetap minta izin seperti pengunjung yang lainnya, mengucapkan salam, mengetuk pintu dan seterusnya. Hatta yahtajiban nisa'u minhu, sehingga para wanita yang ada dalam rumah itu bisa memakai hijab, menutup diri dari orang yang buta tadi. Ya, mungkin terbetik di sini sebuah pertanyaan, lo kan buta, nggak bisa melihat, ya kan? Maka nanti ada jawaban dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wal khulwah bihi muharramah, dan berkhulwat, yani berduaan dengan laki-laki, meskipun laki-lakinya itu buta, itu tetap haram. Ya, ketika bukan mahramnya, tetap haram, meskipun buta. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, isnadu qawi, sanadnya kuat. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, kata Ummu Salamah berkata, kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dahulu aku berada di sisi Rasul alaihi salatu wasallam, wa Maimunah, bersama dengan Maimunah. Jadi Ummu Salamah, Maimunah berada di sisi Rasul, ya, Ummu Salamah dan Maimunah berada di sisi Rasul. Pada saat seperti itu, fa'akbala ibnu Ummi Maktum. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dalam keadaan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta. Ya, ibnu Ummi Maktum buta. Hatta dakhala alaih. Ibnu Ummi Maktum datang menemui Rasul. Wadhalika ba'da an umirna bil hijab. Kejadian itu berlangsung terjadi ketika kami telah diperintahkan untuk menutup diri ataukah berhijab. Ya, maka bagian hijab, bagian syar'i. Ini kata Ummu Salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah, ihtajiba minhu. Berhijablah kalian berdua dari Ibnu Maktum. Disuruh memakai ya bagian syar'i, ya hijab. Fakulna, kata Ummu Salamah, kami pun berkata, ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsiruna wala nubsiru. Bukankah orang yang buta itu tidak bisa melihat kami, dan sebaliknya kami juga tidak bisa melihat dia? Faqal, kata Rasul menjawab, afa'am yawani antuma ala tubsirunihi. Apakah kalian berdua buta? Ya. Apakah kalian berdua tidak melihatnya? Ini pengingkaran dari baginda Rasul. Ya, pengingkaran dari baginda Rasul. Sehingga dari sini kesimpulannya bahwa ketika ada tamu yang tamunya itu buta, maka seorang wanita ajnabi tetap tidak boleh berada di hadapannya, tetap berhijab atau dibalik tabir dan semisalnya, sehingga untuk meminimalisir ataukah menutup celah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, meskipun buta. Ya, meskipun buta. Kemudian faedah yang ke-13, la yajuzu an-nadharu ila kitabi akhika aw risalatihi duna idhnin minhu farubbama kana fihi sirrun. Tidak boleh melihat pada catatan dari saudaramu. Tidak boleh melihat catatan saudara kita. Aw risalati ataukah surat ya saudara kita tanpa adanya izin dari dia. Kenapa? Farubbama kana fihi sirrun. Karena bisa jadi di dalam catatan ataukah buku, demikian juga surat saudaramu, di situ ada perkara rahasia yang tidak sepantasnya untuk diketahui oleh pihak lain. Ya, sehingga minta izin dulu. Buku tulis, buku catatan dan seterusnya. Nah, ini di antara perkara yang sepantasnya untuk kita perhatikan. Kemudian al-muallif menyebutkan mata yubahud dukhul biduni istidzan. Kapan boleh masuk ke dalam sebuah tempat tanpa izin terlebih dahulu? Kapan boleh masuk ke sebuah tempat tanpa izin terlebih dahulu? Yang pertama, kata al-muallif, idza arada amrun mafaji'un atau mafaji'u syadidun fidarin ka'inqadi atfal wa ghairihim. Boleh untuk masuk ke dalam sebuah tempat, rumah dan yang lainnya tanpa izin, ketika yang pertama ada perkara yang sifatnya mendesak, yang harus segera, darurat, ya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Seperti contohnya ingin menyelamatkan anak kecil yang ada di dalam sebuah rumah. Mungkin terjadi kebakaran atau mungkin ada ular yang masuk ke dalam rumah itu. Ya, ayah dan abinya enggak ada, kakak-kakaknya enggak ada. Dia tahu kalau enggak segera diselamatkan bisa terpatok ular, bisa terbakar dan seterusnya. Darurat sifatnya, harus segera. Ya. Au malin min harik, ataukah dalam rangka untuk menyelamatkan harta benda yang ada di dalam rumah itu sedang terjadi kebakaran. Tidak butuh izin dulu. Fadkhul bidun istidhan, segera masuk ya meskipun tanpa izin. Karena ini sifatnya apa? Darurat. Ya, sifatnya darurat, butuh segera tindakan. Ya, segera masuk. Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, yajuzud dukhul biduni idznin ilal amakin al-atiyah. Boleh untuk masuk ke dalam beberapa tempat tanpa izin terlebih dahulu. Yang tempat-tempat itu diantaranya al-fanadik, hotel. Ya, memasuk ke hotel ya sudah langsung menemui apa? Apa istilahnya itu? Ya, penerima tamu gitu ya. Baik. Wal khonat allati yanzilu biha al-musafirun. Demikian juga penginapan-penginapan yang apa? Menjadi tempat singgah dari para musafir. Baik. Ya, ini tentu saja tetap menemui penjaga apa namanya? Penginapan itu terlebih dahulu. Ya. Wal buyut lidhiyafah, rumah yang memang disediakan untuk menerima tamu. Wadawair al-hukumah, kemudian kantor-kantor pemerintahan, ya, balik desa dan yang seterusnya. Taib. Wadakakin, toko-toko. Wal masajid, masjid-masjid dan yang lainnya. Dari tempat-tempat yang memang sifatnya umum. Ya, dari tempat-tempat yang sifatnya umum. Adapun kalau sudah masuk ke ruangan, kalau misalkan hotel, masuk ke dalam sebuah ruangan, masuk kamar, ya tetap harus izin gitu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 29, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak ada dosa atas kalian untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang tidak berpenghuni, yang di dalam rumah tersebut terdapat harta kalian atau kalian punya keperluan di dalamnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita dengarkan dari al-mu'alif rahimahullah terkait dengan adab berkunjung, dengan pula adab minta izin. Pembahasan berikutnya insyaallah at-thariqus sahih lil-istidhan al-masyru', metode yang benar untuk minta izin sesuai dengan syariat. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.